Mitra bisnis, ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih sangat minim, namun tidak mudah berinvestasi di sektor itu. Salah satu contoh adalah investor Hong Kong Hutchison Port yang siap menyuntikan dana $100 juta untuk mengembangkan area pelabuhan peti kemas Jakarta terkendala sengketa lahan. Tidak hanya itu, pembangunan jalan tol di sejumlah daerah juga seringkali mandek karena hal serupa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda? Saya ngeliat persoalannya di aparaturnya juga kotor ya. Karena kalau saya pengalaman saya di pembebasan lahan itu ya untuk pembangunan sarana umum, itu kan ada P2T namanya ya. Nah justru malah para P2T-nya itu panitia pembebasan tanah itu malah yang bermain dengan mafia tanah gitu loh. Ya, nah yang seperti-seperti ini yang menghambat. Jadi aparaturnya sendiri juga bermain. Nah ini harusnya ditindak, dibersihkan supaya berjalan baik. Sebetulnya masyarakat tidak ada masalah. Asal ganti ruginya sudah sesuai dengan aturan, masyarakat mau terima. Cuma aparatur ini yang memeras pemilik lahan, terus juga seringkali menciptakan sengketa bayangan. Jadi gini, misalnya Anda pemilik tanah, karena Anda tidak mau menyetor sebagian ganti ruginya ke ya, P2T, ya panitia pembebasan tanahnya, ya nanti diciptakan pemilik baru. Nah, misalnya saya diciptakan jadi pemilik baru, ya surat segala macam lengkap loh. Nah, menggugatlah ke panitia pembebasan tanahnya. Gitu, itu namanya sengketa bayangan. Hanya kayak gitu-gitu. Sengketanya biasanya seperti itu, sengketa kepemilikan. Kalau kita analisa, kenapa terjadi sengketa bayangan seperti itu? Ya, kok bisa sih orang punya surat bayang, tandingan, segala macam lengkap. Ya, kalau nggak bukan orang yang terlibat dari dalam, siapa lagi? Gitu. Sebetulnya sengketa itu dibuat sendiri kok oleh panitia pembebasan tanahnya. Nah, kalau misalnya terjadi sengketa kepemilikan gitu, sertifikat, lo kan ada BPN, kan gitu. Kalau kita lihat sebetulnya masalah ganti rugi nggak ada masalah. Masalah ganti rugi itu jelas, EJUP. Ya, nilai jual objek pajak. Tapi yang muncul adalah seringkali itu sengketa-sengketa kepemilikan. Nah, disitulah masalahnya. Yang bermain adalah aparaturnya sendiri atau panitianya sendiri, begitu. Lalu, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk menekan praktek sengketa lahan ini? Selama ini, sebetulnya ada kewajiban melibatkan masyarakat, gitu ya. Pelibatan masyarakatnya itu tidak genuin, tidak asli, gitu. Ya, masyarakat yang dilibatkan itu ya mafia-mafia tanah bagian dari birokrasi itu sendiri, gitu ya. Nah, memang ini dilemanya. Jadi, sebetulnya harus tegas. Itu kuncinya. Saya pikir pelibatannya itu harus betul-betul, jangan lagi melibatkan pemerintah daerah, ya. Itu, karena memang kebanyakan aparatur pemerintah daerah yang bermasalah, gitu loh. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.